baik berkaitan dengan ucapan, perbuatan atau akidah, dan baik itu syirik besar ataukah syirik kecil, atau sesuatu yang bukan syirik tetapi dapat menjadikan seseorang jatuh ke dalam perbuatan syirik. Baik, ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Qala an Abdullah bin an Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu an qala in talaqtum fi wafdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala faqulna wa afdaluna fadla وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. دري عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر أكو ikut pergi bersama rombongan utusan Bani Amir, ya, kabilah Bani Amir. Mereka mengutus suatu utusan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Syakhr ada di dalam rombongan tersebut. Kami ada yang berkata, anta sayyiduna, engkau sayyid kami, adalah orang yang sempurna, yang ya ketokohan sanad yang jayyid. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah lamma balagha hadha al-wafd fi madhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahahum an dhalik. Tatkala utusan dari Bani Amir berlebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka dari hal tersebut tatkala mereka menyatakan as-sayyanta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Sayyid ya artinya adalah as-su'dadut tam lillahi azza wa jal, ya, atau as-sayyid ya artinya adalah yang memiliki dhu as-su'dad, ya, orang yang memiliki ketokohan atau kesempurnaan. Jika diberikan kepada selain Allah, maka sayyidnya, ketokohan, kesempurnaannya, kebaikannya itu terbatas. Adapun sayyidnya Allah, Allah sebagai as-sayyid, maka Allah sayyid yang mutlak, yang maha sempurna. Tatkala mereka berkata demikian, maka Nabi SAW ingin mengingatkan mereka bahwa Nabi walaupun beliau memang sayyid, tokoh anak Adam yang mulia, memiliki keindahan pada akhlaknya dan yang lainnya, akan tetapi sayyid yang sesungguhnya, yang benar-benar mutlak ketokohan, kesempurnaannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala ta'adduman ma'allahi wa himayatan litauhid. Hal itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk adab beliau dengan Allah jalla wa ala, dan dalam rangka menjaga nilai-nilai tauhid. Wa amarahum an yaqtasiru ala al-fadhil lati la ghuluwa fiha wa la mahdhur. Dan beliau pun memerintahkan mereka untuk cukup dengan ucapan-ucapan yang tidak ada ghulu di dalamnya, tidak melampaui batas. Kalau mau memuji Nabi, silakan ucapkan saja ucapan-ucapan yang syar'i, ucapan-ucapan yang tidak ghulu dan wala mahzur, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah seperti Abdullah wa Rasuluh. Kan yad'uuhu bi Muhammadin Rasulillah kama sammahu Allah 'azza wa jall. Sebagaimana yang memanggil beliau Muhammad sebagai utusan Allah, sebagaimana yang Allah jalla wa ala namakan dengannya. Ini makna hadis di atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka ketika mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang memang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan mereka ya untuk beradab dengan Allah, untuk menjaga nilai-nilai tauhid, ya, beliau tidak ingin mereka jatuh ke dalam sikap ghulu di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi selain mereka. Maka Nabi melarang mereka dan mengarahkan mereka kepada ucapan-ucapan yang telah datang di dalam syar'i, lafaz-lafaz, kata-kata yang tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah di dalamnya. Kemudian kata beliau, munasabatul hadis lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini diletakkan di dalam bab ini, anna fihi nahya 'anil ghuluwi fil madhi wa isti'malil alfadhil mutakallifati allati rubbama tuqi'u fi syirk. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas terdapat larangan dari sikap ghulu, melampaui batas dalam memuji. Melampaui batas dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh, apalagi selain beliau. Ini hal yang perlu diperhatikan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipuji dengan pujian yang melampaui batas, yang berlebihan, apalagi selain beliau. Bahkan terkadang pujian yang diberikan kepada beliau dan di depan beliau itu sebenarnya tidak melampaui batas. Memang real fakta sesuai dengan realita dan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena Nabi ingin menutup pintu ghulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan menegur mereka. Seperti dalam hadis ini, Nabi adalah sayyid. Nabi sendiri yang menyampaikan hal ini dalam hadis yang sahih, ana sayyidu walidi Adam wala fakhar. Aku adalah tokohnya anak Adam, dan ini bukan sebuah kesombongan, anak Adam yang paling sempurna. Nah, tetapi tatkala ucapan mereka ini, anta sayyiduna, ya, engkau adalah orang yang adalah yang paling sempurna dari kami, ya, dan sedangkan Allah Jalla wa'ala juga sayyid, ya, dan mereka serta Nabi SAW adalah hamba-hamba Allah, maka Nabi SAW ingatkan mereka. Walaupun dari beliau memang sayyid, tetapi hendaknya mereka tahu dan mereka ingat bahwa sayyid yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena selain dirinya semuanya adalah hamba-hambanya. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menggunakan lafaz-lafaz yang berlebihan yang mungkin dapat menjerumuskan seseorang ke dalam syirik. Qala ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa ta'addubuhu ma'a rabbih. Ketawadhuan, kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tingginya adab beliau dengan Allah Jalla wa Ala. Sehingga beliau tidak ingin dipuji oleh para sahabat ya dengan kata-kata yang kata-kata tersebut ya juga diberikan kepada Allah Jalla wa'ala dengan kandungan yang lebih sempurna, walaupun kandungan kata tersebut ya, sesuai dengan realita Nabi SAW dan ada pada diri Nabi SAW. Tetapi Nabi tetap tidak ingin diucapkan itu kepada beliau, karena ingin merendahkan dirinya di hadapan Allah dan ingin beradab dengan Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi SAW telah bersabda, وَمَا تَوَاضَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya kepada Allah karena Allah Jalla wa'ala, melainkan Allah akan mengangkatnya. Orang yang merendahkan dirinya karena Allah, dia pasti akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis ini, Nabi menyatakan, وَمَا تَوَاضَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, bukan merendahkan dirinya untuk dinilai sebagai orang yang rendah hati, untuk dipuji karena dia tawadhu. La, dia merendahkan dirinya semata-mata karena Allah. Ingin dicintai oleh Allah, ingin diridhai oleh Allah, ya, ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allahu Jalla wa'ala. Illa rafa'ah, melainkan Allah akan mengangkatnya, Allah akan memuliakannya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila Nabi SAW yang memiliki kesempurnaan dalam akhlak, seorang Nabi, seorang Rasul, anak Adam yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah, ya, tetapi beliau terkadang menegur para sahabatnya tatkala mereka memuji beliau dengan pujian-pujian yang beliau menganggap ya, khawatir pujian tersebut akan menjerumuskan mereka ke sikap ghulu, dan tatkala beliau mengingat keagungan Allah Jalla wa'ala. Contohnya kalimat sayyid. Nah, Maka seorang talibul ilm, apalagi seorang yang dikatakan ulama, hendaknya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Hendaknya dia menegur dan melarang murid-muridnya yang telah bersikap ghulu, melampaui batas atau berlebih-lebihan di dalam memuji, menganggu, menyanjungi, ya, dan memujanya. Apalagi jika pujaan, pujian dan pengagungan mereka telah bernilai syirik, ya. Maka hendaknya seorang ulama, seorang guru menegur muridnya yang seperti ini. Dan seorang guru hendaknya memiliki sifat tawadhu kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak suka dipuji, tidak suka disanjungi, ya. Apalagi sampai marah karena murid-muridnya lupa memuji dan menyanjunginya di awal acara kajian atau ceramah maulid dan semisal dengannya. Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya, Allah akan memuliakannya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nahyu 'anil ghuluwi fil madhi wa muwajahatil insani bih. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita, larangan bersikap ghulu. Larangan bersikap ghulu, melampaui batas dalam memuji, dan ya, larangan memberikan pujian kepada seseorang di hadapannya. Kenapa? Karena itu akan merusakkan dia. Orang yang benar-benar cinta kepada kita, sayang kepada kita, dan tidak ingin kita jatuh ke dalam sombong, ujub, ya, riya, maka dia tidak akan memuji kita di hadapan kita. Kalaupun dia ingin memuji kita, maka dia akan memuji kita ketika kita tidak berada di depannya, bukan di hadapan kita. Apalagi ya, berlebih-lebihan di dalam memuji. Sebagian ulama menyatakan, ya, antaranya Al-Imam Ibn Hazm, man balagha man madahaka, ya, ini kaedah dalam pergaulan, ya. Man madahaka bima laysa fik faqad balagha fi dhammik. Orang yang memujimu berlebihan, ya, dan melampaui batas, dan serius, ya, bukan sekedar, ya, mungkin sambil ketawa-ketawa atau bercanda, ya. Orang yang sudah melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam memuji engkau, sejatinya dia telah melampaui batas di dalam mencela engkau. Ya. Syekh, ya Syekh, al-allamah, ente santri kecil dipanggil Syekh, dipanggil al-allamah. Ini sebenarnya sejatinya adalah celaan, caci makian yang melampaui batas. Ya. Dia memuji engkau dengan sesuatu yang tidak ada pada engkau, faqad balagha fi dhammik. Sejatinya dia telah melampaui batas dalam mencela engkau. Nah. Dan ditegur, ya, ditegur dengan hikmah. Apalagi terkadang orang enggak tahu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji saudara kita dari di hadapannya. Mungkin ada orang dia tidak tahu hadis itu. Akhirnya dia memuji kita di depan kita. Maka orang yang seperti ini diajarkan, diberikan ilmu, jangan dicaci, jangan dicela atau dimarahi, kemudian dijauhi lah. Nah. Qala yang ketiga, as-su annasu dada haqiqatun lillahi subhanahu. Sayyid yang sesungguhnya, yang sejati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki kekuasaan, kesempurnaan. Seluruh ciptaan adalah hamba-hambanya. Seluruh makhluk adalah hamba-hambanya. Wa anhu yambaghi tarkul madhi bilafzi sayyid. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, anjuran seyogyanya seseorang tidak memuji orang lain dengan kalimat sayyid. Dengan kalimat sayyid. Nah, dengan konteks pujian. Yang keempat, annahyu 'ani takallufi fil alfadhi wa annahu yanbaghi al-iqtisad fil maqal. Larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan suatu kata. Dan seyogyanya seseorang bersikap pertengahan dalam berkata. Dalam memuji, dia berusaha untuk tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, dan di dalam mencela pun dia tidak melampaui batas jika memang kondisi boleh, syariat membolehkan dia dalam melakukan suatu celaan. Nah, yang keempat atau yang kelima, himayatut tauhid 'amma yukhillu bihi min al-aqwali wal a'mal. Hadis di atas menerangkan kepada kita pentingnya menjaga nilai-nilai tauhid. dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang dapat merusakkan tauhid. Jika kita khawatir suatu ucapan atau perbuatan itu dapat merusakkan nilai-nilai tauhid, maka hendaknya dicegah, dilarang, dijauhi. Apalagi ucapan dan perbuatan yang jelas-jelas itu syirik. Ucapan dan perbuatan yang dapat merusakkan nilai-nilai tauhid saja hendaknya ditinggalkan, dijauhi dan dilarang. Apalagi ucapan dan perbuatan yang terang-terangan itu adalah syirik, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah Jalla wa ala dalam beribadah. Nah, memuji dengan pujian-pujian yang tidak ada, dengan pujian-pujian yang seyogyanya itu tidak diberikan kepada selain Allah Jalla wa ala, telah mengandung syirik dalam rububiyah, nah, dan uluhiyah serta asma was sifat. Qala wa an Anas radhiyallahu an anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana ya wabna khairina wa sayyidina wabna sayyidina. Dari Anas radhiyallahu an bahwa ada sebagian orang berkata, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai orang terbaik kami, wahai putra orang terbaik kami, wahai tokoh kami, sayyid kami, dan anak daripada sayyid kami. Mendengar Nabi SAW ucapan mereka dan pujian mereka tersebut, maka Nabi menegur mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, ucapkanlah oleh kalian dengan ucapan kalian, wa la yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan mempermainkan kalian sehingga kalian menjadi tergelincir. Ana Muhammadun abdullah wa rasuluh, aku adalah Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah Jalla wa'ala. Sebagai hamba yang tidak boleh disekutukan dengan Allah Jalla wa'ala dalam rububiyah, uluhiyah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Wa rasuluh, dan sebagai rasul yang harus ditaati, harus jalankan perintah-perintahnya, dijauhi larangannya, dijauhi segala sesuatu yang dicela olehnya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunannya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jall. Aku tidak mau kalian mengangkat aku melebihi kedudukan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepadaku. Allah menamakan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai 'abduhu wa rasuluh, sebagai hamba dan rasulnya. Jangan kalian memujiku dengan pujian-pujian yang pujian-pujian yang melampaui batas, ya, melebihi pujian, ya, kedudukan yang Allah Jalla wa'ala tempatkan aku di atasnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara global adalah kariha sallallahu alaihi wasallam madahahu bi hadhihi al-alfaz wa nahwiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau dipuji dengan ucapan-ucapan di atas dan yang semisal dengannya. Lianna yakunu dhanika wasilatan ila al-ghuluwi fihi wal iqra. Kenapa Nabi benci dan tidak suka dipuji dengan ucapan-ucapan di atas dan yang semisal dengannya, padahal Nabi memang benar. Nabi kita adalah sayyid waladi Adam. Nabi kita adalah orang terbaik kita, putra terbaik orang Arab dan anak daripada tokoh-tokoh orang Arab. Karena beliau tidak mau itu akan itu menjadi wasilah kepada ghulu, sikap yang melampaui batas dalam memuliakan dan memuji beliau. Ya. Jangankan orang memuji beliau dengan pujian yang melampaui batas, pujian yang dikhawatirkan oleh Nabi akan dapat menjerumuskan manusia ke dalam sikap ghulu, itu saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang memang jelas-jelas ghulu. Pujian yang Nabi khawatir akan menjadi wasilah kepada ghulu saja dilarang oleh beliau, apalagi yang memang benar-benar ghulu. Qala li'annahu qad akmala Allahu lahu maqam al-'ubudiyyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan penghambaan beliau kepada Allah jalla wa ala. Seorang hamba itu semakin tinggi penghambaannya kepada Allah, maka dia akan semakin mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Seorang hamba itu semakin meningkat sempurna penghambaannya kepada Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin, maka dia akan semakin rendah hati, merendahkan dirinya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Fasara yakrahu an yubalagha fi madhi, sehingga beliau tidak mau orang memuji beliau dengan pujian yang berlebihan. Siyanatan li hadzal maqam, demi menjaga nilai-nilai tauhid, ya. Wa irsyadan lil ummah ila tarki dzalik, beliau pelajaran untuk umat ini agar mereka meninggalkan pujian-pujian yang seperti itu, apalagi untuk selain beliau. Nushan lahum wa himayatan lit tauhid, sebagai nasihat kepada mereka dan demi menjaga nilai-nilai tauhid. Qala wa arsyadahum an yasifuhu bi sifataini huma a'la maratibil 'abd. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk mensifati beliau dengan dua sifat, di mana dua sifat tersebut merupakan kedudukan yang paling tinggi bagi seorang hamba. Yang pertama, ya Allah jalla wa ala, wa qad wasafa Allah bihima fi mawdhi'i wa huma, dan Allah jalla wa ala telah mensifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat ini di dalam banyak tempat dari Al-Qur'anul Karim, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulnya. Tiada hamba yang lebih sempurna dalam menghambakan dirinya kepada Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rasul, dan tidak ada rasul yang lebih mulia di sisi Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Wa la yuridu an yanfa'uhu fawqa hadzal manzilati allati anzalahu Allah iyyaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin diangkat oleh manusia melebihi kedudukan yang telah Allah jalla wa ala berikan kepada beliau. Allah menamakan beliau sebagai hamba dan rasulnya, maka beliau hanya ingin dikatakan sebagai hamba Allah dan rasulnya. Sehingga tatkala beliau dipanggil sebagai orang yang terbaik kami, putra dari orang yang terbaik kami, engkau orang yang paling sempurna kami, tokoh kami dan anak daripada tokoh kami, Nabi pun menegur mereka dan menyatakan, cukup kalian katakan Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Nah, walaupun beliau memang orang terbaik, orang yang ya paling sempurna di antara mereka. Ini sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai tauhid, sebagai ya teguran kepada mereka untuk menjauhi kata-kata yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam sikap yang melampaui batas. Qala munasabatul hadis lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini untuk judul bab adalah annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yumdaha bighairi ma wasafa bima bighairi ma wasafahu Allah bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dirinya, melarang untuk dipuji dengan sesuatu yang tidak disifati oleh Allah jalla wa ala. Dan yang disifati oleh Allah adalah sebagai hamba dan rasulnya. Di dalam tempat-tempat yang mulia, ketika Allah menerangkan dirinya menurunkan Al-Qur'an, ya, Isra Mi'raj, ya. Ya, dan ketika Allah menantang kaum musyrikin untuk mendatangkan sebagai Al-Qur'an, Nabi dipanggil dan dikatakan sebagai hamba oleh Allah di dalam tempat-tempat yang mulia untuk menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba yang paling sempurna dalam menghambakan dirinya kepada Allah, walaupun dia sebagai hamba yang paling sempurna dalam menghambakan dirinya kepada Allah bahkan sebagai rasul, dia tetap sebagai hamba. Dia tetap sebagai hamba yang tidak boleh disekutukan dengan Allah jalla wa ala dalam rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Siyanatan lit tauhid, demi menjaga nilai-nilai tauhid. Wasaddan libabil ghuluwil mufdhi ila syirk, dan untuk menutup pintu yang dapat menjerumuskan, pintu ghulu yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam syirik. Telah kita bahas di pembahasan kitab ini bahwa di antara sebab terjerumusnya umat manusia ini ke dalam syirik adalah ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam menyanjungi, dalam memuliakan dan memuji orang-orang saleh, sehingga mereka jatuh ke dalam syirik yang berkaitan dengan ucapan ataukah syirik dengan memalingkan ibadah kepadanya. Qala ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, an-nahyu 'anil ghuluwi fil madh, larangan dari sifat ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam memuji. Wa takallufil alfadhi fi dzalik, dan menggunakan kata-kata yang memberat-beratkan diri. Li'an la yufdhi ila syirk, agar tidak menjerumuskan seseorang ke dalam syirik. Karena seringnya seorang kalau sudah berlebihan dalam memuji orang lain, seringnya melanggar nilai-nilai tauhid. Beliau ini masya Allah, karena beliaulah kota ini menjadi bagus dan seterusnya. Ya. Karena beliaulah ekonomi kita menjadi indah. Orang-orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Orang-orang yang tadinya tidak mengetahui merasakan nikmat hidup kaya sekarang menjadi kaya. Yang tadinya miskin tidak lagi miskin sebab beliaulah ini. Masya Allah. Ini sudah syirik nih. Syirik ubudiyah sudah. Lafadnya mengandung ya, pelanggaran terhadap nilai-nilai rububiyah. Allahul Musta'an. Qala ats-tsani, pelajaran kedua yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas adalah tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa hirsuhu ala siyadati al-aqidati amma yukhillu biha. Adalah ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangat beliau dalam menjaga nilai-nilai akidah dari hal-hal yang dapat merusakkan akidah. Sebenarnya ini bisa dua faedah ya kan? Tapi beliau sebutkan dalam satu faedah. Ya, faedah yang kedua, beliau tawadhu, merendahkan dirinya sehingga beliau tidak mau dipuji dengan ucapan-ucapan yang kandungannya memang ada pada beliau, bahkan beliau lebih dari apa yang mereka puji. Ya. Tetapi Nabi tetap tidak mau hal itu dilakukan, apalagi di depan beliau. Karena beliau ingin tawadhu. Bukti tawadhu itu seorang itu tidak mau dipuji, itu salah satu tanda tawadhu. Seorang itu tidak suka dipuji. Nah. Sehingga dia tidak stres, dia tidak pusing kalau orang tidak banyak memujinya. Ya, kalau orang yang tidak tawadhu, dia stres. Begitu tahu orang tidak memuliakan dirinya, apalagi jika dia tahu ada orang yang membicarakannya. Naam. Wa hirsuhu ala siyanati al-aqidati amma yukhillu biha. Dan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga nilai-nilai akidah dari hal-hal yang dapat merusakkan akidah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sekedar menyeru kepada tauhid, kepada akidah yang lurus dan memperingatkan manusia dari syirik, tidak sekedar itu, tetapi lebih dari itu. Sebagaimana beliau menyeru manusia kepada tauhid, beliau juga menyeru mereka kepada hal-hal yang dapat menjaga nilai-nilai tauhid dan menyempurnakannya. Dan sebagaimana beliau melarang manusia dari bahaya syirik, memperingatkan mereka dari buruknya syirik, beliau juga melarang dan memperingatkan mereka dari segala ucapan perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam syirik walaupun belum menjadi syirik, apalagi sudah menjadi syirik kecil, apalagi jika itu syirik besar. Dan ciri suatu dakwah itu mengikuti dakwah para nabi adalah ini, kata para ulama. Selalu menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada nilai-nilai tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan setiap ucapan atau perbuatan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik walaupun awalnya belum jadi syirik. Maka amat disayangkan apabila seorang tidak menggunakan kesempatan dakwah, ya, kesempatan popularitasnya, followernya untuk menerangkan tauhid, menyuruh manusia kepada akidah yang lurus, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan dari ucapan-ucapan atau perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam syirik bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Qala ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Annahu 'abdullah wa rasuluh. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah jalla wa ala. Wa laysa lahu min al-amri syai'. Karena beliau seorang hamba, maka beliau tidak punya kemampuan dalam mengatur alam semesta ini. Tidak punya kemampuan untuk menurunkan hujan, menyembuhkan orang sakit. Tidak punya kemampuan untuk menebak perkara gaib, untuk menebak apa yang akan terjadi esok hari, kecuali wahyu dari Allah. Wal amru kulluhu lillahi subhan. Maka segala perintah, segala perkara yang berkaitan dengan alam semesta itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah yang mampu mematikan, menghidupkan, membahagiakan, menghinakan, mengkayakan, memiskinkan, mengangkat, menurunkan, menyembuhkan, menyakitkan. Nah, dan beliau sebagai utusan Allah yang harus diikuti, yang harus ditaati. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah seorang rasul itu diutus kecuali untuk ditaati. Tidak boleh seorang beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan beliau. Nah, ar-rabi', yang keempat, at-tahdhir min kaidi syaitan. Hadis di atas memberikan pelajaran, peringatan kepada kita dari bahayanya tipu daya syaitan. ya, wa annahu qad ya'ti min tariqi ziyadati 'ala al-haddil masyru'. Dan seringkali syaitan itu datang untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik, ke dalam bid'ah, ya, atau maksiat melalui sikap, ya, berlebihan, melampaui batas, ya, menambah-nambah melebihi batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, karena ghulu dalam memuji dan menyanyi orang saleh sehingga jatuh ke dalam syirik. Demikian juga dalam ibadah, karena ghulu dalam ibadah akhirnya jatuh ke dalam bid'ah. Demikian juga dalam maksiat, karena ghulu berlebihan melampaui batas dalam menggunakan hal yang halal yang mubah akhirnya jatuh ke makruh. Karena ghulu dalam menggunakan hal yang makruh akhirnya jatuh ke dalam hal yang maksiat yang muharram. Itu kaidahnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini. Sisa satu bab lagi dari kitab ini, mudah-mudahan dapat kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa hibbukum fillah. Ya. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, bagaimana seorang teman memanggil kita dengan sebutan Syekh, ya Syekh atau sejenisnya, apakah ini dibolehkan? Karena sebutan ini sudah banyak dipakai di kalangan-kalangan ikhwan untuk memuji atau bercanda-canda, jazakallahu khairan. Lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena ini adalah pujian dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Ya. Walaupun mungkin tujuannya seorang bercanda. Nah. Nabi bercanda dengan para sahabatnya, dan para sahabatnya pun bercanda sesama mereka. Tapi tidak sampai memanggil, ya, dengan panggilan-panggilan yang melebihi fakta, realita, waqi'. Yang kedua, kalimat syekh ini kalimat yang mulia, ya, secara umum. Kalimat syekh dalam bahasa Arab itu panggil, untuk memanggil orang yang sudah tua umurnya, ya, walaupun bukan ulama, atau digunakan untuk memanggil orang yang berilmu dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas manhajus salaf walaupun umurnya masih muda. Terkala kalimat yang seperti ini sering digunakan untuk bercanda, akhirnya kata ini menjadi kata yang tidak mulia lagi, ya, menjadi kata yang, ya, sepele, ya, menjadi kata yang sepele. Yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Apalagi seorang talib ilmu, akhirnya orang jadi risih dengan kata-kata yang sebelumnya sebenarnya kata yang mulia. Contoh lainnya, bahasa Arab. Sebagian para thullabul ilm, mereka suka bercanda dengan bahasa Arab. Ketika ngomong, bicara bahasa Arab, mereka ketawa ketiwi. Ya, logatnya dibuat-buat menjadi logat Aceh, menjadi logat Indonesia, menjadi logat Jawa. Bukan karena memang bukan karena asli, tapi memang sengaja dia buat biar orang tertawa ketika dia ngomong bahasa Arab. Ini, ya, tidak baik, ya, karena kenapa? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa yang mulia, simbol kemuliaan. Dan dia adalah syiar Allah. Dan Allah berfirman, wa mi'azim syair Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Yang kedua, efeknya akhirnya orang jadi malas ngomong bahasa Arab. Ya. Nanti khawatir, ya, dicandain. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris, sebagian orang mau serius. Tidak mau bercanda-canda dengan bahasa Inggris. Sedangkan berbicara dengan bahasa Arab itu sesuatu yang dianjurkan. Dianjurkan agar seorang menjaga kefasihannya, dan para ulama juga menyatakan agar bertambah akal dan kecerdasannya. Nah, wallahu ta'ala alam yusab. Ada lain? Ada yang? Tidak ada? Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana Abu Abdillah dari Langsa, Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Aba Abdillah. Barakallahu fik. Ada hal yang mau disampaikan, silakan. Ustaz, ini ana ingin bertanya nih, cuman berbeda dengan tema yang Ustaz bahas itu. Jadi masalahnya begini, Ustaz. Ini kan kita di zaman yang apa namanya? Belajar itu banyak yang online, misalkan. Jadi kan sebagian ustaz kita itu menggunakan via Zoom dengan belajar suatu bidang ilmu, misalnya bahasa Arab, kemudian ilmu hadis. Ya. Di situ kadang sebagian ikhwan kita ada yang mengikuti sampai selesai. Apakah dengan proses pembelajaran itu bisa disebutkan bahwasanya santri tersebut sudah berguru dengan guru tersebut, atau bagaimana Ustaz? Ana ingin kejelasan terkait hal itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekian Ustaz, barakallahu fiik, Allah yafadzak. Yang pertama akhi, barakallahu fiik, secara umum innamal a'malu binniyat, setiap suatu amalan itu sesuai dengan niatnya. Mulia tidaknya dia di sisi Allah tergantung niatnya. Dia mendapatkan pahala ataukah tidak itu tergantung niatnya. Ini yang pertama. Yang kedua terkait mengambil ilmu melalui internet ini, ya, al-wasail laha ahkamul maqasid, merupakan salah satu dari kaidah fikih. Wasilah itu mengambil hukum tujuan. Apabila tujuan dia untuk menuntut ilmu agama, maka ya hukumnya mengambil tuh tujuan dari itu. Dan para ulama ditanya ketika kita duduk di hadapan mereka, baik ulama Yaman maupun yang di luar Yaman. Dan juga seingat saya Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, apakah orang yang menuntut ilmu agama secara online juga mendapatkan keutamaan menuntut ilmu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis serta ucapan para ulama salaf? Beliau menjawab, na'am. Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis Nabi yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, jalan di sini mencakup jalan yang hissi dan jalan yang ma'nawi. Jalan hissi dengan dia mengangkat langkah kakinya ke majelis ilmu agama. Sedangkan jalan yang ma'nawi membaca, mendengar, menelpon, dan sebagainya. Yang terakhir terkait pertanyaan tadi, apakah seorang yang belajar kepada seorang ustaz secara live, secara online, atau online yang tidak streaming, atau maksudnya video yang sedang, yang masih ada di tempat akun atau channel seorang syekh atau ustaz, apakah dengan itu dia dianggap sebagai murid, dia boleh menamakan dirinya sebagai murid ustaz tersebut? Saya pernah bertanya kepada beberapa guru ketika di Yaman. Saya juga mendengar jawaban beberapa masyayikh. Mereka menjawab ini kembali kepada uruf, karena istilah guru dan murid ini kembali kepada uruf. Di zaman dahulu seseorang sudah dikatakan murid walaupun dia hanya mengambil satu hadis dari seorang syekh, dan seorang itu akan dikatakan gurunya walaupun dia hanya pernah mendengar satu hadis dari guru tersebut. Makanya kalau kita lihat biografi para perawi dalam kitab Tahdhibul Kamal, Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, atau At-Taqrib, atau juga Sirral A'lam An-Nubala, di sana disebutkan haddatsan, dia telah menyampaikan sebuah hadis dari fulan, dan juga disebutkan nanti wa min syuyukhi, dan dari gurunya, dan disebutkan dari guru yang tersebut ada satu hadis, atau pernah bertemu sekali dalam satu kali pertemuan ketika umrah dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita melihat dari sisi lainnya, para ulama dahulu walaupun memang bertemunya cuma sekali dan sebentar, tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar tujuannya jujur, untuk menuntut ilmu agama, bukan untuk mendapatkan syahadah persaksian bahwa dia telah bertemu dengan Syekh Fula, dengan Imam Fulan, dan telah bermajlis dengannya. Lah, mereka adalah orang-orang yang jujur dalam menuntut ilmu agama. Apabila istilah ini memang berlaku di masa sekarang, maka tidak mengapa seorang menisbatkan dirinya sebagai murid Syekh Fulan, Ahlib Fulan, namun agar tidak mengesankan sesuatu yang mengesankan dia melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan, hendaknya dia memberikan rinciannya. Saya murid beliau, saya sudah mengamalkan beberapa kitab ini di sisi beliau melalui kajian-kajian beliau yang online, secara live maupun kajian-kajian yang ada di akun resmi beliau. Ini mungkin akan lebih selamat, wallahu a'lam bishawab, agar dia tidak terjemuh ke dalam sifat ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak ia lakukan, dan itu merupakan kriteria orang-orang Yahudi yang Allah Jalla dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab." Orang-orang Yahudi itu suka dipuji dengan sesuatu yang mereka belum melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, berikut ini ada pertanyaan dari akhuna Rashid Abu Safa. Bismillah. Semoga Ustaz Farhan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Walaka bimithli ya akhi. Allahumma muqallibal qulub, thabit qulubana ala dinik. Izin bertanya Ustaz, apa saya boleh mendengarkan kajian sambil bekerja dan kadang sambil mengurus anak-anak sehingga terkadang tidak terlalu menyimak dengan baik? Barakallahu fiik. Boleh ya akhi. Lebih baik daripada sama sekali tidak ya. Mendengar kebaikan kajian tetapi tidak fokus, itu jauh lebih baik daripada tidak mendengarnya sama sekali, ya kan? Mungkin kalau bekerja atau sambil santai tidak mendengar kajian, syaitan akan mempermainkan hati kita, ya kan? Terkadang dia meniupkan bisikan-bisikan syubhat, ya, atau bisikan-bisikan syahwat dengan sambil mendengar kajian. Di saat seorang sedang, ya, berkeinginan atau datang was-was, maka keinginan-keinginan buruk atau was-was buruk tersebut pun menjadi hilang karena satu ayat hadis atau suatu nasihat yang terdengarkan olehnya dari kajian yang sedang ia dengar. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Arif Abdullah. Bismillah Ustaz, apakah istri yang sedikit-sedikit marah, tidak memberi ketenangan di rumah, layak diceraikan? Ya akhi, ini pertanyaan yang untuk kasus suatu tertentu dan berkaitan dengan individu, tidak bisa saya jawab ya layak atau tidak. Karena khawatir dengan ucapan layak, ya langsung antum ceraikan istri antum dengan alasan jawaban Ustaz Farhan nanti sudah layak diceraikan, atau sebaliknya menyatakan tidak layak, ya rupanya itu wanita menjadi sebab suami dan anak-anak yang jatuh ke dalam syirik, ke dalam bid'ah dan maksiat. Akan tetapi secara umum ya akhi, rumah tangga ya akan menjadi syurga dan neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, rumah tangga mesti dibangun di atas ilmu dan amal saleh. Ya. Tanpa ilmu dan amal saleh, suatu rumah tangga akan berantakan, akan menjadi seperti kapal pecah dan akan menjadi ya sumber kehancuran dunia dan akhirat. Hanya dengan ilmu dan amal saleh seorang itu akan mendapatkan kehidupan yang indah di dunia maupun di akhirat. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal dengan amal saleh dan dia beriman, lelaki ataukah dia wanita, maka kami akan benar-benar memberikannya kehidupan yang indah di dunia maupun di alam barzakh. Rumah tangga juga membutuhkan sifat sabar. Sabar dengan sikap istri, kekurangan anak-anak. Ya, semuanya dituntut untuk bersabar. Kalau tidak, maka akan menjadi kapal pecah. Ya, kalau kita enggak punya sifat sabar dan juga tidak bersyukur atas nikmat rumah tangga yang Allah berikan, maka rumah tangga yang kita miliki itu mungkin hanya bertahan hitungan bulan atau bahkan mungkin hitungan minggu, nikah lagi, ya. Ada yang enggak sempurna lagi dari pasangannya, cerai lagi. Kemudian nikah lagi, kemudian cerai, sampai kapan? Nah, oleh karena Abu Darda radhiyallahu anhu berpesan kepada istrinya Ummu Darda As-Sughra, karena Ummu Darda Al-Kubra telah wafat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Jika aku marah, hendaknya engkau diam. Jangan balas. Jangan tanggapi. Sabar. Demikian pula apabila engkau yang sedang marah, hendaknya aku diam. Tidak membalas. Ya, bersabar. Karena kalau tidak sur'an ma naftariq, kita akan cepat cerai." Ya. Solusi untuk seorang suami memiliki istri yang seperti ini, yang pertama, dia doakan istri untuk mendapatkan hidayah. Jangan kita hanya membahas atau mengingat kekurangan-kekurangan dan kekurangan istri, tetapi kita tidak pernah mendoakan dia dalam sujud kita, dalam doa-doa mustajab kita. Berarti kita tidak serius menginginkan kebaikan dari untuknya. Kita tidak jujur dalam mencintainya. Ya. Seorang suami yang benar-benar sayang, cinta kepada istrinya, dia akan memperbanyak doa untuk istrinya dalam sujudnya, ya, dalam doa-doa mustajabnya. Nasihat berikutnya kepada suami yang mungkin diuji dengan istri yang seperti ini, hendaknya dia tenangkan istrinya dengan dia banyak melakukan ketaatan di rumah, salat tahajud, ya, baca Al-Quran di rumah. Ini gimana istrinya enggak suka marah-marah? Dia di rumah ngerokok, di rumah malas mandi, ya, malas kerja, ya, dan berbagai kekurangan yang lainnya. Tapi kalau dia di rumah, masya Allah, salat tahajud, menjaga salat duha, baca Al-Quran, sayang mana istrinya, ya, insya Allah nggak mungkin seorang istri bisa seperti itu. Jika istrinya orang yang beriman dan yang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya, hendaknya dia tenangkan istrinya dengan dia tidak membalas. Dengan dia tidak membalas. Yang berikutnya, jangan curhat ke kawan-kawan, ya. Karena khawatirnya kenapa? Kawan-kawan asal aja, udah ceraikan aja. Dia enak aja ngomong kayak gitu. Emang karena dia belum punya istri. Atau yang diceraikan karena bukan istrinya. Atau sebagian orang, oh minyak aku tampain yang lagi. Ya, bukan. Dia enak aja ngomong seperti itu, tampar aja. Karena itu memang bukan istri dia, bukan anak dia. Bukan ibu daripada anak-anaknya. Ya. Oleh karena yang disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika pernah cekcok dengan Fatimah radhiyallahu anha, beliau pergi menenangkan dirinya ke masjid. Dan juga karena masjid dekat dengan rumahnya Fatimah radhiyallahu anha saat itu. Begitu Nabi datang dan bertanya kepada Fatimah di mana Ali, Fatimah pun menyebutkan terjadi sesuatu antara aku dengan dia dan sekarang dia pergi ke masjid. Demikian cara mereka menenangkan diri mereka. Menenangkan diri mereka di rumah Allah, ya. Karena seorang ketika berada di dalam masjid, insyaAllah hati akan lebih terjaga daripada ketika dia di luar masjid. Ya, pikirannya akan lebih tenang karena melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir, atau ya, walaupun dia sedang duduk bersantai. Akan tetapi saya ingatkan ya, apabila rumahnya jauh dari masjid, ya, dan dia lihat kalau dia pergi ke masjid menjadi bertambah masalahnya, nanti khawatir istrinya curiga. Ni kemana? Jangan ke madu ni. Jangan kemana ni? Ya, jadi buruk sangka. Lebih baik dia bertahan di rumah, baca Al-Quran, solat duha. Tak mungkin dia sedang baca Al-Quran, sedang solat duha, sedang solat sunnah dimarah-marahin sama istrinya. Tak mungkin, insyaAllah. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.